والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita ulangi lagi pembahasan bab tentang tartibul Quran. Kita baca kembali hadisnya, baru kemudian kita jabarkan masail. Fa'akul babu tartibil Quran. Bab tartib Al-Quran. Al-Hadith Al-Khamis Wal-Ishrul. Hadith yang ke-25. Qala Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Haddathana Umayyah Ibn Bustam قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال dari ابن أبي مليكة قال ابن زبير berkata ابن زبير عبد الله ابن زبير بن العوام قلت لعثمان بن عفان saya pernah bertanya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, itu di Al-Baqarah ayat yang ke-240. Antum ganti itu ayatnya, Al-Baqarah 240. Kelengkapan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Al-ayah. Dan orang-orang yang wafat dari kalangan kalian dan meninggalkan istri-istri, maka yang pertama dia memberikan wasiat kepada istrinya, yang kedua dia memberikan mata nafkahnya, tempat tinggalnya, kiswahnya, sampai satu haul, sampai setahun, ghairu ikhraj, dengan tanpa ikhraj. Al-ayah. Ini ayat menjelaskan kepada kita masa idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dahulu seseorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia mendapatkan nafkahnya, mendapatkan tempat tinggalnya di rumahnya selama setahun, menunggu masa idah selama setahun. Kemudian dimansukh dengan ayat yang satunya lagi, yang memansukh itu sebelumnya, di An-Nisa ayat yang ke-234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, yang menjelaskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa idahnya adalah, atau masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi paham ya? 4 bulan 10 hari. Adapun wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi dia hamil, maka masa idahnya dengan melahirkan bayinya. Fa'iddatuha an tada'a ma fi batniha. Baik. Difahami insyaallah ya? Ada huwa. Pertanyaan Abdullah bin Zubair, qal, dia mengatakan qad nasakhat hal ayatul ukhra. Ayat ini Al-Baqarah 240 itu telah dimansukh, dihapus oleh ayat yang lain. Ayat yang lain itu di Al-Baqarah ya, di Al-Baqarah ayat yang ke-234 yang menjelaskan masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, falima taktubuha? Kenapa engkau menulisnya? Menulis dalam mushaf, padahal kamu tahu itu mansukh. Kenapa kamu tulis yang Al-Baqarah 240 itu? Itu kan mansukh, kenapa kamu tulis? Au tada'uha? Ataukah memang kamu biarkan demikian ditulis? Tada'uha aita terukuha maktubah? Atau memang kamu biarkan ditulis demikian? Qala, berkata Utsman bin Affan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makani, aku tidak akan merubah sedikit pun dari Al-Qur'an dari tempatnya. Wa qala rahimahullah, kita baca hadis lafaz yang kedua atau isnad yang kedua. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Abdullah ibn Abil Aswad qala haddatsana Humaid ibn Al Aswad wa Yazid ibn Zuraiy qala haddatsana Habib ibn Syahid an ibn Abi Mulaikah qala ibn Zubair, berkata ibn Zubair, qultu, saya bertanya li Utsman, kepada Utsman Affan, hadhihi al-ayah allati fil baqarah, ayat yang di Al-Baqarah ini, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja ila qawli ghaira ikhraj, ni Al-Baqarah 240 ayat ini, qad nasakhat hal ukhra, sudah dimansukh oleh ayat yang lain, Al-Baqarah 234. Falima taktubuha, lalu kenapa kamu masih menulisnya? Itu sudah mansukh, sudah dihapus. Kenapa kamu tulis? Qala, berkata Utsman, tada'uha ya ibn akhi, biarkan kamu, biarkan ia tertulis dalam mushaf wahai anak saudaraku. La ughayyiru syai'an minhu min makanih, aku tidak akan merubah sedikit pun dari Al-Qur'an dari tempatnya. Qala Humaid, berkata Humaid, au nahwa hadha. Tayyib. Iskal yang dipertanyakan oleh Abdullah bin Zubair dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Antum tulis. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi. Tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-240. Kata Ibn Kathir, wa makna hadal iskal, ini beliau bawakan hadis yang tadi kita baca, beliau mengatakan, wa makna hadal iskal alladhi qalahu Ibn Zubair li Uthman, wa makna hadal iskal alladhi qalahu Ibn Zubair li Uthman, titik dua. Idza kana hukmuha qad nusikha, idza kana hukmuha qad nusikha bil arba'atil ashhur, idza kana hukmuha qad nusikha bil arba'atil ashhur, fama al hikmatu fi ibqa'i rasmiha ma'a zawali hukmiha, ya, famal hikmatu fi ibqa'i rasmiha ma'a zawali hukmiha, wabaqa'u rasmiha, wabaqa'u rasmiha ba'dallati nasakhatha, wabaqa'u rasmiha ba'dallati nasakhatha yuhimu baqa'a hukmiha, yuhimu baqa'u hukmiha, yuhimu baqa'a hukmiha. Lanjut. Fa'ajabahu amirul mu'minin, fa'ajabahu amirul mu'minina bi'anna hadha amrun tawqifi, bi'anna hadha amrun tawqifiyun, wa ana wajadtuha muthbatatan fil mushafi, wa ana wajadtuha muthbatatan fil mushafi kadzalika ba'daha, kadzalika ba'daha fa uthbituha haitsu wajadtuha, fa uthbituha haitsu wajadtuha. Titik. Artinya kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dan makna iskal, ya, makna iskal, tahu iskal ya, perkara yang belum jelas. Makna iskal yang dipertanyakan oleh Ibnu Zubair kepada Utsman adalah, apabila hukum ayat ini, Al-Baqarah 240, apabila hukum ayat ini telah dimansuh dengan 4 bulan. Ini ayat yang sebelumnya 234. Wanita yang tinggal mati suaminya itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau hukumnya dimansuh dengan 4 bulan, lalu apa hikmahnya? Apa hikmahnya membiarkan tulisannya dalam mushaf padahal hukumnya telah hilang? Kata beliau, membiarkan tertulis seperti itu, bahkan setelah ayat yang memansuhnya itu mengesankan hukumnya masih ada. Paham ya? Ayat yang dimansuh setelahnya, yang memansuh yang nasikh sebelumnya, ini mengesankan hukumnya masih ada. Apa hikmahnya? Maka Amirul Mukminin menjawab, ini perkara tauqifi. Tahu tauqifi? Perkara yang dengan wahyu, bukan dengan akal. Saya mendapati ayat itu musbatah, ditetapkan ada dalam mushaf. Jadi seperti itu, setelahnya. Ya, yang dimansuh setelahnya, yang memansuh sebelumnya. Maka saya pun menetapkannya seperti saya dapati seperti ini. Difahami insyaAllah ya? Semoga difahami terkait dengan hadis ini. Taib. Jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasanya tartibul ayat tauqifi. Anda mengatakan qala al-hafidz rahimahullah, qala al-hafidz rahimahullah wa fi jawab Utsman hadza, wa fi jawab Utsman hadza dalilun ala anna tartibal ayy tauqifiyun, wa fi jawab Utsman hadza dalilun ala anna tartibal ayy, jamak daripada ayat, ayatun ayat, ayun, namanya jamak apa ini? Jamak apa? Ini jamak taksir. Ala anna tartibal ayy tauqifiyun, Fathul Bari, juz yang ke-8, halaman 244. Fathul Bari, juz yang ke-8, halaman 244. Kata beliau, kata Al-Hafidz, pada jawaban Utsman bin Affan ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tartib ayat, ya, tartib ayat dalam Quran itu tauqifi dari wahyu Allah Azza wa Jalla, bukan menggunakan akal. Dipahami ya? Nah, ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat dalam sebuah surat itu wahyu, bukan menggunakan akal. Namanya tauqifiyun. Tayyib, lalu apa hikmahnya? Apa faedahnya sebuah ayat yang dimansukh masih ada lafadznya dalam Al-Qur'an? Hukumnya dimansukh tapi lafadznya masih tertulis dalam Al-Qur'an. Apa faedahnya? Faedahnya adalah ada dua. Yang pertama al-imtithal. Yang pertama adalah al-imtithal. Atau imtithal, melaksanakan perintah. Yakni para sahabat, terutama sahabat Utsman, ketika menulis ayat yang mansukh tadi, itu murni al-imtithal, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu wahyu. Tulis ya tulis, walaupun sudah dimansukh hukumnya. Difaham ya? Al-imtithal. Faedah yang kedua ialah thawabut tilawah, pahala membaca ayat tadi. Nah, kamu membaca itu dapat pahala walaupun ayatnya dimansukh hukumnya. Barakallahu fikum. Ada wabah. Difahami ya? Tayyib. Sebelum kita bahas masalah bab, diteruskan sedikit tentang masalah fiqih ayat ini. Terkait dengan ayat ini, Al-Baqarah 240. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ayat ini mansukh ataukah tidak? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan ayat ini mansukhah. Jumhur berpendapat ayat ini mansukhah, dimansukh dengan ayat Al-Baqarah 234 yang sebelumnya, berarti yang sebelumnya ya. Kalau yang sekarang kan yang ke 240 yang menjelaskan bahwasanya orang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu masa iddahnya selama setahun dan mendapatkan mata nafkah tempat tinggal selama setahun dan ghairu ikhraj, dengan tanpa dikeluarkan dari rumah itu, tinggal di rumah suaminya, mendapatkan tempat tinggal di situ dan mendapatkan nafkahnya selama satu tahun. Dimansukh dengan Al-Baqarah ayat yang ke 234. Tayyib, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang menjelaskan wanita yang tinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya adalah menunggu selama 4 bulan 10 hari. Tayyib, bebas apakah di rumah suaminya atau dimanapun yang maslahat bagi dia, dan tidak ada keterangan mata, tidak ada keterangan harus dikasih nafkah dan tempat tinggal selama setahun, hanya masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, yang kedua. Pendapat yang kedua adalah ayat ini mansukh. Ayat Al-Baqarah 240 ini mansukh. Dimansukh. Tetapi dia mansukhatun bi ayatil mirath. Mansukhatun bi ayatil mirath. Mansukh dihapus dengan ayat tentang masalah warisan. Paham ya? Masalah warisan. Di An-Nisa 11-12. Kalau ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau suaminya itu punya anak, maka dia dapat 1/8. Kalau suaminya enggak punya anak, dapat 1/4. Sementara yang disebutkan di sini mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama 1 tahun, mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ini dimansukh. Jadi yang dulu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mendapatkan jatah selama 1 tahun, dimansukh dengan ayat waris. Begitu suaminya meninggal dan dia punya harta, maka perempuan tadi mendapatkan jatah waris dari suaminya. Kalau suaminya enggak punya anak, dapat 1/4. Kalau punya anak, dapat 1/8. Dipahami? Dipahami ya? Ayuhannas. Naam, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan ayat ini tidak mansukh. Al-Baqarah 240 tidak mansukh. Tidak mansukh. Dipahami? Tidak mansukh. Lalu bagaimana? Mereka mengatakan ayat ini makhsusah. Makhsusah. Ditakhsis. Dikhususkan. Makhsusah. Jadi bukan mansukh. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama, dan yang masyhur adalah pendapat jumhurul ulama ayat itu adalah mansukh, berhujjah dengan hadis ini, hadis yang sedang kita baca sekarang ini. Barakallahu. Ini sedikit penambahan barakallahu fikum terkait dengan masalah fiqihnya. Taib. Yang kita bahas sekarang ini adalah bab tartibul Quran, bab tartib Al-Quran. Dari hadis yang kita bawakan di sini ialah jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, tegas menunjukkan bahwasanya tartib ayat itu tauqifi. Adabul syahid. Ini argumentasi dibawakannya hadis dalam bab ini. Tayyib ikhwan. Tartibul Quran ada 4 macam. Tartibul Quran 4 anwa. Tartib Quran itu ada 4 macam. Ya Allah, semangat. Jangan tuh, teman. Nanti salah alamat. Tayyib, tartib Quran ada 4. Yang pertama adalah tartibul huruf fil kalimah. Tartibul huruf fil kalimah. Tartib huruf dalam sebuah kalimat. Oh, sebuah kalimat ya. Hah? Misalkan alhamdu. Ya, ha mim dal. Tartib huruf dalam sebuah kalimat. Lanjut. Fahada thabitun bin nasi wal ijma'. Fahada thabitun bin nasi wal ijma'. Ini diisbatkan dengan nas dan dengan ijma ulama. Wala yajuzu khilafuh, dan tidak boleh menyelisihi tartib ini. Tidak boleh. Tidak bisa kamu baca alhamdu diganti menjadi aldamhu dal mimha aldamhu lillah. Tidak boleh. Itu merubah makna, termasuk tahriful kalim an mawadhihi, merubah kalimat dari tempatnya. Tidak mungkin itu. Paham ya? Sebuah kalimat kamu rubah-rubah hurufnya, tidak bisa. Sehingga tartib huruf dalam sebuah kalimat dalam Quran itu diitbatkan dengan nas dan ijma, tidak boleh diselisihi. Kalau yang dimaksud dengan yang sekarang ini, paham ya? Alhamdulillah, alhamdu, jangan dibaca al-damhu atau al-madhu atau tidak boleh, harus baca alhamdu. Paham belum? Ada apa? Yang kedua ialah tartibul kalimat fil ayah. Tartibul kalimat fil ayah bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdhi'iha minal ayah bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdhi'iha minal ayah. Yang kedua, tartib kalimat dalam sebuah ayat. Tartib kalimat dalam sebuah ayat, yakni masing-masing kalimat di tempatnya di sebuah ayat. Terpaham ya? Saya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya alhamdu, baru lillah, baru rabbi, baru alamin. Harus dengan demikian tartib. Fahada thabitun bin nafsi wal ijma'. Ini pun juga diisbatkan dengan nas, dalil, dan dengan ijma ulama. Wala yu'lamu lahu mukhalifun fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihi. Wala yu'lam lahu mukhalif fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihi. Dan tidak diketahui ada seseorang yang menyelisihi tentang kewajiban tartib ini dan haramnya menyelisihinya. Sepakat, wajib tartib seperti itu kalimatnya dan tidak boleh diselisihi. Ya, dari contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Jangan dibaca Rabbul Alamin lillahil hamd. Tidak boleh. Rabbul Alamin alhamdulillah. Tidak boleh. Harus dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Atau ayat yang lain misalnya. Apa contohnya, ikhwan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Harus begitu. Jangan dibaca alkitabu dzalik fihi la raib. Tidak boleh. Harus dengan tartib kalimat dalam sebuah ayat yang dimaksud. Difahami ya? Difahami ya? Nah, ijma ulama dan dengan nas tidak boleh diselisih dan wajib tartib. Yang kedua, yang ketiga. Tartibul ayati fi surah. Tartib ayat dalam sebuah surat. Tergambar ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima dalam sebuah surat. Ini dengan demikian tartibnya. Misalkan kita baca satu surat yang pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhirih. Ini ayat pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Difahami? Fahadha thabitun bin nasi wal ijma', Ini juga diisbatkan dengan nas, dalil, dan dengan ijma ulama. Demikian tartibnya. Tayib, apakah wajib tartib seperti itu? Ataukah boleh diselisihi? Jawabannya, ar-rajih min aqwalil ulama, ar-rajih min aqwalil ulama wujubut tartib wa hurmatul mukhalafah. Tayib, yang rajih dari keterangan para ulama adalah wajib tartib dan haram menyelisihinya. Di antara dalil yang mereka sebutkan hadis ini, hadis yang tadi kita baca, ya, dengan tartib. Ayat itu, ayat yang memansuh tadi ini bahas yang nasikhah yang memansuh ditaruh di ayat yang ke-234 duluan, yang dimansuh pada ayat yang ke-240. Kalau secara tartib nasikh mansuh kan mestinya yang mansuh duluan 234, yang memansuh belakangan, begitu. Ternyata dalam mushaf dibalik, ya, yang memansuh duluan, yang dimansuh belakangan. Itu menunjukkan apa? Tauqif. Tartib ayat itu tauqifi, sesuai dengan wahyu. Harus seperti itu. Jangan kamu selisih. Tidak boleh kamu ganti pas pada ayat yang ke-234 membaca walladzina yatawaffawna azwajahum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ila akhirih. Terus baru yang ini diganti lagi. Tidak boleh. Harus tartib ayatnya. Jadi paham ya? Sekarang kamu membaca Al-Ikhlas. Tartib. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhirih. Tidak boleh kamu membaca Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, qul huwallah. Tidak boleh. Difaham itu? Kalau difaham ini, harus dengan tartib ayat seperti yang ada dalam mushaf, barakallahu fikum. Naam, tauqifi. Yang keempat, tartibus suwar fil mushaf. Tartibus suwar fil mushaf bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha min al mushaf. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha min al-mushaf. Tartib surat dalam mushaf. Coba sini mushafnya. Dan nah, ini mushaf. Ya. Tartib surat dalam mushaf. Yang pertama Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa, lalu Al-Maidah, lalu. Nah, tartib surat dalam mushaf seperti ini. Baik. Yang ini barakallahu fikum sabitun bil ijtihad. Sabitun bil ijtihad. Ini ditetapkan dengan ijtihad. Ini ijtihadnya para sahabat dan lalu mereka ijma setelah itu dengan seperti tartibnya. Maka setelah ijtihadnya para sahabat mengumpulkan Quran dalam sebuah mushaf dengan tartib surat seperti ini, umat Islam setelah itu tidak boleh menyelisih. Akan muncul fitnah besar di tengah-tengah umat Islam ketika menyelisih. Sekarang seperti ini. Ini sudah baku setelah dikumpulkan dalam sebuah mushaf oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang ini kalau antum merubah tertibnya, geger. Tidak. Antum bikin mushaf, kamu nulis lagi mushaf. Kamu taruh Al-Baqarah di nomor 3. Al-Fatihah, Ali Imran, Al-Baqarah. Wah, geger wonten Islam. Percaya apa enggak? Nah, iya. Hayam tum? Maka setelah dikumpulkannya dalam satu mushaf, maka umat Islam harus mengikuti sunnahnya Al-Khulafa. Tidak boleh menyelisihinya. Difaham ya? Dalam apa ini? Dalam mushaf. Adapun terkait dengan masalah membaca, enggak ada masalah. Nah, antum membaca, entah membaca sehari-hari atau dalam sholat, membaca surat Barakalafikum Al-Ikhlas ayat pertama. Terus ayat kedua membaca mundur Al-Kautsar, enggak ada masalah. Difaham ya? Atau antum latihan nulis, dari belakang ya sampai ke depan. An-Nas naik lagi, Al-Falaq naik lagi, Al-Ikhlas naik lagi, Al-Kathirun. Ada labas. Tetapi terkait dengan sebuah mushaf seperti ini harus dengan tertib yang sudah disepakati oleh para sahabat semenjak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Paham tuh? Baik. Jadi dikatakan pada tertib yang keempat tadi, tertib surat pada sebuah mushaf itu ijtihadi. Perkara ijtihad. Ini ada beberapa argumentasi. Argumentasi yang menunjukkan ini ijtihadi. Baik dalam membacanya atau dalam menulisnya. Di antaranya adalah hadis dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau pernah sholat malam bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasul membaca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah membaca? Membaca apa ya kan? An-Nisa. Baru membaca? Ali Imran. Kalau tertibnya kan di misalkan Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa. Tapi beliau ketika itu membaca Al-Baqarah lalu An-Nisa lalu Ali Imran. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim, dia dalam Sahih Muslim nomor hadis 772. Ini menunjukkan kata para ulama tertib surat itu ijtihad. Baik dalam membaca atau dalam menulis. Argumentasi yang lain adalah atharnya Umar. Disebutkan oleh Al-Bukhari mu'allak, secara mu'allak dalam sahihnya dari Ahnaf Ibnu Qais. Anil Ahnaf Ibnu Qaisin annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fi thaniyati bi Yusuf aw Yunus. Anil Ahnaf Ibnu Qais annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fi thaniyati bi Yusuf aw Yunus wa dzakara annahu shalla ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu as-subha bihima wa dzakara annahu shalla ma'a Umar ibn al-Khattab as-subha bihima. Dari Ahnaf bin Qais, dia membaca di rakaat yang pertama membaca Al-Kahfi, rakaat yang kedua membaca Yusuf atau Yunus. Dan beliau menyebutkan dia pernah sholat bersama dengan Umar bin Khattab sholat subuh dengan membaca dua ini. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Yusuf atau Yunus. Sebentar, dalam mushaf yang duluan Al-Kahfinya atau Yusufnya? Yusuf, sekian sabar kemudian Al-Kahfi, kan gitu ya. Apalagi Yunus lebih jauh lagi, Yunus sekian sabar Al-Kahfi. Tapi ternyata sahabat Umar dan juga Ahnaf bin Qais ketika membaca dalam sholatnya dibalik. rokat yang pertama Al-Kahfi, yang kedua baru Yusuf atau Yunus. Ini menunjukkan sekali lagi tertib surat itu ijtihadi. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga ialah tanawwu'u masahifis sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Tanawwu'u masahifis sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Ragam perbedaan mushaf-mushafnya sahabat di dalam penulisan surat itu nyata. Ada mushafnya Ubay bin Ka'ab, mushafnya Abdullah bin Mas'ud, mushafnya Abu Musa al-Ash'ari. Itu banyak ya kan mushaf sebelum dijadikan satu, itu banyak mushafnya. Nah, tertib suratnya beda-beda. Itu menunjukkan perkara ijtihadi. Difahami insyaallah? Paham tuh? Tapi ingat, setelah disatukan oleh Khalifah Utsman, maka tertib surat dalam mushaf wajib seperti itu. Tidak boleh diselisih. Alhamdulillah, saya imlakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Usul fi Tafsir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Wa kadha fil kitabah. Wa kadha fil kitabah. Walihada tanawwa'at, walihada tanawwa'at masahifu sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Walihada tanawwa'at masahifu sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Lanjut. Walakin, lakin lamma ittafaqu, lakin lamma ittafaqu ala al-mushaf fi zaman Uthman radhiyallahu anhu, lakin lamma ittafaqu ala al-mushaf fi zaman Uthman radhiyallahu anhu, Sara hadha mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun. Sara hadha mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun. Lanjut. Waqad dalla al-hadith ala anna lahum sunnatan yajibu ittiba'uha. Waqad dalla al-hadith ala anna lahum sunnatan yajibu ittiba'uha. Titik. Kata beliau rahimahullah, diperbolehkan membaca surat ini sebelum surat yang ini. Boleh. Begitu pula dalam penulisannya, boleh menulis surat yang ini sebelum yang ini. Kata beliau, oleh karena itulah mas mushaf, mushaf sahabat beragam, beda-beda dalam penulisannya. Oleh ya, beliau mengatakan itu. Tetapi tatkala mereka sepakat pada sebuah mushaf di zaman Uthman radhiyallahu anhu, maka ini termasuk sesuatu yang disunnahkan oleh Khulafaur Rasyidun. Dan hadis ini, yakni hadis Irbad Ibnu Sariyah, fa'alaikum bi sunnati ila akhirih. Hadis ini menunjukkan mereka memiliki sunnah yang wajib diikuti. Titik. Dipahami ya? Jadi tadi bisa disampaikan cukup panjang argumentasi bahwa tartib surat dalam sebuah mushaf itu ijtihadi. Ijtihadi. Diingatkan oleh para ulama, jangan kemudian membuat fitnah tengah-tengah kaum muslimin. Ijtihad kan perkara ijtihad. Akhirnya itu bikin mushaf sendiri dengan tartib yang beda dengan yang ada sekarang ini. Ada banyak bagi, tidak boleh. Maka diingatkan semenjak dikumpulkan dengan satu mushaf di zaman Uthman, dikenal dengan Al-Mushaful Imam, mushaf induk, dan dibakarnya semua mushaf yang lain selain itu. Semenjak itu umat Islam wajib mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, tartib surat dalam mushaf mereka seperti ini, seperti yang ditartib oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu dengan kesepakatan para sahabat dan umat Islam setelahnya. Barakallahu fikum. Jadi kita membahas tadi ini ijtihadi itu perkara ilmiah, ya, ilmiahnya di tempat sekarang ini. Tapi secara prakteknya harus bagaimana yang ada sekarang ini. Dan diingatkan ya ikhwan, ketika untuk menyampaikan bab ini kepada kaum muslimin yang awam yang enggak begitu memahami dengan detail, antum jangan membahas panjang terkait dengan perkara ijtihadinya ini. Nanti mereka bakal ragu gitu. Tapi langsung tegaskan saja, ini demikian tartibnya dengan ijma ulama semenjak zaman Uthman. Jangan dirubah. Tapi ketika antum mengkaji di kayak sekarang di sebuah kitab, di pesantren, kajian khusus, bisa antum jabarkan yang ini nas bil ijma, ini nas bil ijma, ini nas bil ijma, yang ini ijtihadi. Bisa ilmunya antum. Tapi ketika antum menyampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, jangan mengatakan wahai umat Islam, tartib surat itu ijtihadi, enggak ada dalilnya, enggak ada nasnya, enggak ada ijma'nya. Antum bikin fitnah tentang kaum muslimin. Boleh bagi kalian bikin mushaf baru di tartib berbeda, Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, An-Nisa, terus Ali Imran, baru Al-Anfal, baru Al-Maidah, baru At-Taubah, Al-An'am gitu. Dia bikin kacau antum itu, ada fitnah. Jadi paham ya? Tetapi yang betul antum katakan tartib surat dalam mushaf kita ini baku, sudah menjadi ijma'nya para ulama dan para sahabat sejak zaman Uthman bin Affan, wajib diikuti, termasuk sunnatul khulafa. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Paham dong? Ini saya tanbih supaya antum jangan sampai membuat gaduh di tengah-tengah muslimin. Kadang sebuah ilmu jangan disampaikan karena belum nyantol ilmunya di tengah-tengah mereka. Maka ini untuk antum saja. Paham dong? Ada mafhum. Baik, ikhwan. Diterangkan tadi barakallahu fikum tartib surat dalam mushaf itu ijtihadi. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini sebagai tambahan faedah. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau punya pendapat. Beliau punya sebuah pendapat dalam masalah ini. Beliau mengatakan tartib surat dalam membaca atau dalam nulis, ya bukan pembahasan di mushaf ya, semata-mata membaca atau menulis, ada yang dengan ijtihad. Dan ini yang paling banyak. Tetapi ada pula yang dengan nas. Dengan nas. Tartibnya dengan nas. Maka ketika antum membaca, bacalah dengan tartib sesuai dengan nas tadi. Contoh yang dengan nas adalah tartib al-jumu'ah dengan al-munafiqun. Ketika dibaca pada sholat Jumat. Betul ya? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di rakaat yang pertama membaca al-jumu'ah. Yang kedua al-munafiqun. Juga tartib al-a'la dengan al-ghasyiyah. Pada salat apa ini? Jumat dan salat Id. Rakaat yang pertama boleh membaca al-a'la, subhihi wa rabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca al-ghasyiyah. Paham tuh? Paham insyaallah ya. Nah, ya seperti ini barakallahu fikum, tartib yang seperti ini dengan nas. Maka ketika itu membaca, bacalah dengan tartib itu sesuai dengan nas pada tempatnya. Hadza hu sunnah. Ya walaupun secara bolehnya boleh-boleh aja dengan tanpa tartib. Tapi yang sunnah dengan nas antum tartib. Ketika antum misalkan Jumatan. Jadi imam Jumat, maka bacalah di rakaat yang pertama subhihi wa rabbikal a'la. Rakaat yang kedua hal ataka hadir ghasyiyah. Walaupun boleh bagi antum untuk membaliknya, boleh. Tetapi secara nas tartib. Ini pendapatnya beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tapi yang masyhur yang pertama tadi barakallahu fikum. Hadza masail yang diangkat terkait dengan masalah tartibul Quran. Iki mendung ta sudah suruh iki. Oh mendung, sudah suruh. Atau dimasuk dulu babnya. Nah, biar nyantol gitu. Biar nanti malam jelas. Dikasih mukadimah dulu. Apa gimana? Apa cukup? Yang ini paham ya? Oh ada pertanyaan ya. Siapa tahu dari pertanyaannya ada perkara-perkara yang saya bisa. Khulasahnya. Khulasahnya. Tartib yang ada di mushaf ini sudah baku. Kebanyakannya nas ijma dan sebagiannya ijtihadi, tapi sudah menjadi ijma di masa Utsman. Jangan diamandemen, jangan diotak-atik, jangan dirubah-rubah. Seperti ini, tartib hurufnya, tartib kalimatnya, tartib ayatnya, dan tartib suratnya. Barakallahu fiik. Ini ya, ikhwan. Sudah. Waktunya kalau terjemahnya didiktekan juga, lah kapan selesainya ini nanti? Jadi antum kalau ada keterangan, jangan ditulis per huruf seperti yang saya lafalkan. Ya gak sanggup antum nanti. Antum tulis secara global. Tartib huruf pada kalimat. Tartib kalimat pada ayat. Tartib ayat pada surat. Tartib surat pada mushaf. Hakata. Jadi kalau antum sesuai dengan lafadznya saya, setengah mati antum. Itu gak efektif dalam belajar. Mohon maaf ya. Ini streaming ini sekarang ini. Live. Ini sekarang ini live ya, Kon. Kalau saya tartib kayak gitu ya, ya percuma di live, lah ngaji pondok lah ini. Saya sengaja ada imlaknya untuk antum. Barakallahu fikum. Supaya dapat yang di sini dan penjabaran lebih umum supaya yang di luar saya juga dapat gitu. Ya live ya. Jadi mohon maaf ya. Dapat juga ya, Kon. Barakallahu fikum. Jadi ketika nulis faedahnya itu secara makna aja, secara makna yang penting dapat. Jangan dengan lafadznya saya. Kalau bisa ya silakan, kalau enggak antum bahasakan sendiri secara makna. Barakallahu. Nah. Ini akan dibahas insyaallah, ikhwan. Jika ada orang yang menghafal Quran dengan bacaan yang cepat hingga terkesan terburu-buru, apakah termasuk yang dilarang dalam ayat ini la tuharifihi sanakata ajalabi? Ini akan dibahas dalam bab khusus pembahasan tentang bab tajwid. Nanti ada pembahasan setelahnya bab tajwid. Nanti akan kita bahas insyaallah di sana perinciannya. Sabar nggih. Ilmunya pelan-pelan. Ada pembahasan babu tajwidil Qur'ani wa tahsinihi wa tartilihi. Jadi dia akan dibahas panjang. Ada bacaan tartil, ada bacaan hadar, ada bacaan had. Tartil afdal, hadar boleh, had ke hadis syair tidak boleh. Kalau yang dimaukan dengan cepat itu adalah cepat sampai tidak jelas hurufnya dan kalimatnya gitu adalah yajus. Nanti akan disebutkan beberapa atharnya atau riwayatnya. Tapi kalau kemudian baca cepat tapi jelas hurufnya, jelas kalimatnya, kemudian disambung ayat dengan ayat yang berikutnya, itu boleh. Di sini yang bisa pada siapa ini biasanya? Biwrateke. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nyambung terus. Tapi hurufnya jelas, lafadznya jelas, itu boleh. Itu namanya qira'ah hadar. Kalau tartil itu per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisminya jelas bilmad. Ar-Rahman jelas bilmad. Ar-Rahim jelas bilmad. Itu tartil namanya. Ini lebih aman. Jadi kalau yang dibahas dengan cepat itu kayak tadi baca itu adalah yajiz. Tapi kalau kemudian hurufnya jelas, kalimatnya jelas, saking fasihnya ada masalah. Yang afdal adalah tartil. Bagaimana jika ada orang yang gagap membaca Al-Quran namun dia malah memaksakan membacaannya hingga terdengar seperti orang yang geremeng atau banyak salahnya? Itu yang disebutkan di awal pembahasan kita itu ya, ya tak itu dapat dua pahala. Bukan berarti dia tambah belajar, dia belajar terus belajar tajwid dan segala macam, dan dia berusaha sekuat tenaga itu mendapatkan dua pahala. Jangan dibentak, woi mojo kuang salah kabeh gitu. Jangan, tapi kata anda bilang teruskan ya, yang semangat dan terus belajar supaya pelan-pelan diperbaiki cara membacanya. Barakallahu fiik. Itu dibahas di awal pada pembahasan tentang fadilah Al-Qur'an dan yang membaca Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Sementara cukup. Sudah ya, insyaallah sudah selesai ikhwan. Dan pada kesempatan nanti malam akan dibahas tentang taksimul Qur'an. Klasifikasi Al-Qur'an. Ini panjang pembahasannya. Nanti akan disebutkan dengan rinci Al-Qur'an dibagi ada sab'atual, ada mi'in, ada mathani, ada mufassal. Dibahas oleh para ulama. Nanti akan dibahas juga terkait dengan masalah rinciannya, berapa juz, juznya ada berapa, kemudian suratnya ada berapa, kalimatnya ada berapa, hurufnya itu ada berapa, kemudian nisful Quran itu yang sebelah mana, thuluthul Quran itu sebelah mana, subuul Quran sebelah mana, thuluthul awal yang mana, thani yang mana, thalith yang mana, subuul awal, thani, sampai subuul sabi. Itu semua akan dibahas insyaallah. Kemudian masalah tahzibul Quran, ini semua akan dibahas nanti malam insyaallah tabaraka wa ta'ala. Global apa rinci? Jawabannya rinci tapi global. Paham maksudnya? Nah, dibikin poin-poin masalah ini. Itu namanya rincian. Tapi penyampaiannya global. Paham enggak global? Kalau rinci itu dijelaskan ini ucapannya fulan, ini ucapannya fulan, tidak ucapannya fulan. Dirinci semua akwal sampaikan. Enggak. Sampaikan ini khilaf ulama, jumhur mengatakan demikian, demikian, demikian. Itu namanya global tapi rinci. Itu aja ya. Hayya insyaallah nakrafilah huna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.